orang yang lain. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, para sahabat yang mengikuti beliau sampai akhir masa kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajazallah Syekhana Ubaid Al-Jabri khairal jazaa wa ahsanallahu ilaikum wa ja'ala fi mizani hasanatikum. Walhamdulillahirabbil alamin.